Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Ajlatul Aqab. Qari Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatahu. Qala rahimahu wa al-hadith al-thamin wal-khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 358. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Imran ibn Husain, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kanat bi bawasir, aku memiliki penyakit bawasir, penyakit abien, ya. Semacam abien, bawasir, ya. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis sholah. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholatku. Faqala sholli qa'iman. Nabi pun bersabda, sholatlah sambil berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Fa ilam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak mampu baru dengan berbaring. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Sifatu sholatil marid, sifatu sholatil marid, ayusalliya qa'ima, walau mu'tamidan ila jidaran aw asal. Fa in syaqqa alaihi shalla qa'ida. Wa in syaqqa alaihi shalla 'ala jambi. Sifat sholat bagi orang yang sakit ialah dicoba sholat dulu sambil berdiri walaupun bersandar ke tembok atau dengan pegangan tongkat. Kalau berat, baru sholat sambil duduk. Kalau berat, baru sholat sambil berbaring. Asalnya, fa'ilam yastati'u sholat ala jambi au ma'a bi ra'sihi ima'an. Kalau tidak bisa sholat sambil berbaring, maka cukup dengan berisyarah dengan kepalanya. وذهب الجمهور العلماء أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا. Wa annahu illam yastati' al-ima'a bi ra'sihi aw ma'a bi tarfihi. Wa illam yastati'il qira'ata bi lisani qara'a bi qalbihi. Jumhur ulama berpendapat kewajiban sholat itu belum gugur selama akalnya orang itu masih sehat. Nah, kalau tidak mampu sholat dengan isyarah kepala, maka sholat dengan isyarah ujung mata. Walaupun tidak mampu membaca dengan lisannya, dia bisa membaca dengan hatinya. Nah, tapi kalau sudah hilang akalnya, dah gak nyambung, pikun, maka sudah gak wajib. Takbir Allahu Akbar, ambilkan makan. Wah, takbir kok langsung ambilkan makan. Misalkan Pak, tadi kan sholat. Apa sholat itu? Wah, tadi dia sudah apa ini? Akalnya sudah gak bisa jalan. Nah, gak nyambung ya. Ini semua kondisi terakhir dalam sholat itu berarti patokannya ialah apa ini? Akalnya ya. Akalnya masih nyambung walaupun dengan kedipan mata, masih sholat. Dan Pak sholat nggak tahu gimana, tiga gerakan ya. Tapi kalau Pak sholat itu, wah ini nggak nyambung ya, dah. Taib. Al-fa'idatu as-salisah. Anak Islam. Yusran. Bahwasanya Islam itu mudah. Wa anal masyaqqa tajlibu taisir. Dan kondisi memberatkan dapat keringanan. Nah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits at-tasi' wal 5300. Hadis yang ke-359 wa Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang yang sedang sakit. Fara'au yusalli ala wisadatin. Beliau melihat dia sholat di atas bantalnya. Fara'ama biha. Maka Rasulullah melempar bantal orang itu. Wa qala salli ala al-arbi in istata'ta. Beliau bersabda, sholatlah di permukaan tanah jika engkau mampu. Wa illa fa'aumi ima'an. Kalau enggak mampu, maka pakai isyarat saja. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Rawahu al-Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa shahaha Abu Hatim waqfahu. Abu Hatim mensahihkan hadis ini mauquf. Barakallahu. Al-hadis dhaif marfu'an, sahih mauqufan. Wa fi fawaid. Dalam riwayat ini ada beberapa faedah. Sekalipun mauquf sampai Jabir bin Abdullah, maka masih ada faedah yang bisa kita ambil. Al-faedatul ula karahatu sujudil ajiz ala wisadatin. Makruh orang yang sakit sujud di atas bantalnya. Jadi maksud dalam hadis ini, sholat di atas bantal itu ketika sujud dikasih bantal kepalanya, biar palanya nempel bantal ya. Nah, makruh. Pesan ya. Wujubul ima fi sujud wa ruku' alal marid wujubul ima'i fi sujud wa ruku' alal marid idza lam yastati'ir ruku' wa sujud. Wajib untuk berisyarah ketika sujud dan rukuk bagi yang sakit. Jika tidak mampu rukuk dan sujud, tidak perlu dikasih bantal, ya. Bukan dia tak mau pengen terlalu apa ini? Terlalu turun ke bawah sehingga dikasih bantal empuk gitu. Nyambil bantal, mikro ya. Cukup isyarat saja sebagai ganti rukuk dan sujud. Kalau memang tidak mampu rukuk dan sujud. Atsalisah istihbabu iadatil marid. Disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sittun wa 300. Hadis yang ke-360. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Naam, al-hadis sahih. Shahahahu Al-Albani fi Sahih Sunan An-Nasa'i. Fih fawaid. Al-faidatul ula, jawazu sholati qa'idan lil marid. Au liman sholla nafilatan. Boleh sholat sambil duduk bagi yang sedang sakit atau yang sholat sunnah. Tsaniyah, faedah yang kedua, al-afdal ayakuna mutarabbian liman sholla jalisan. Yang afdal sambil bersila bagi yang sholat sambil duduk. Jadi sebetulnya boleh sholat sambil duduk dengan duduk apapun semampunya, ya. Tapi yang afdal duduk sambil apa ini? Bersila. Ada juga yang berpendapat kalau posisi berdiri, yakni ketika mengganti posisi berdiri duduk bersila. Tapi ketika mau rukuk atau sujud, nah posisinya apa ini? Duduk iftirash. Barakafikum. Tapi semuanya boleh, ya. Namun yang afdal duduknya sambil apa? Bersila. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang sholatul musafir wal barid. Adapun pembahasan berikutnya tentang sholatul jum'ah, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassar wa humrana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kaitan hadis di atas dengan bab sholat musafir? Hadis itu kan sholat masalah yang sakit. Kalian lihat bab sebelumnya kan, musafir wal marid, ya musafir dulu baru, ya. Jadi kaitannya ialah dengan bab juga karena disebut dalam bab, ya. Allah taala bissawab.